Jangan

kata Nabi, anak kecil, boleh geser cair tempat air minum itu bapak di sebelah? Apa kata dia? Boleh ya Rasulullah. Begitu lembutnya Nabi. Motivasi, kasih dia semangat. Jatuh dia, anak papa. Kalau dia panggil mama, kalau umi, anak abi, terserahlah. Ustaz anaknya panggil apa? Ayah. Dia dulu panggil papa. Saya bilang salah panggil papa. Kita makan sampai belajar dari papa. Nah, memuji, dia suka dipuji. Jangan kan anaknya, mana dia suka dipuji kok. Apalagi anaknya, gimana masakannya Pak? Ah, padahal masih di kantor. Pujian dia suka kan, memberi hadiah. Kasih hadiah, semangat. Nanti kalau hafal Al-Fatihah dikasih hadiah, bonus. Menyalurkan bakat, tengok bakat dia apa nampaknya. Dia selalu megang mikrofon Pak Ustaz. Jangan disuruh dia nyanyi, solawat. Jangan disuruh dia nyanyi, nyanyi lagu-lagu macam-macam, rusak. Maka disuruh dia solawat, solawat kepada, solawat, membaca. Baca dia belum bisa Pak Ustaz, dibacakan ke telinganya. Ini semua yang baik-baik. Menghafal surat-surat pendek, Al-Fatihah, Ulwallah. Menghindar emosi negatif, jauhkan dari emosi-emosi negatif yang rusak. Ini fase keempat. Fase kelima, mulai namanya takwin. Yang tadi belum berbentuk lagi, masih fondasi kuat, belum nampak bentuk lagi, belum nampak tiang, belum nampak batan, belum nampak atap, baru sekedar fondasi. Setelah itu barulah pembentukan, nampak rancak bangunnya. Ini menanamkan akidah umur 5-9. Akidah ditanamkan di anak, oh diawasi Allah. Pulang saya dulu kecil bawa mobil-mobilan dapat di jalan. Ini dapat dari mana? Di jalan, pergi balik ke lain. Nanti mobil ini nanti akan besar di hari kiamat. Kau mesti pikul dia, bawa ke teman-temanmu. Harus dicari dia dan tidak ada. Ditanamkan akidah dengan bahasa dia. Jangan pula dengan bahasa kampus. Sini sebentar, akidah menurut etimologi adalah di Indonesia. Orang tua itu yang merusak akidah anak. Luruskan akidah dari umur 5-9. Kenalkan halal haram. Dengan mereka itu haram. Haram itu apa? Pantang. Pantang itu apa? Tak boleh. Tak boleh itu apa? Haram. Haram itu apa? Pantang. Boleh buka luas itu aja. Iya. Tanamkan cinta Rasul. Ya Rabbi Bil Mustafa. Dengarkan lagu-lagu yang mendidik dia. Mengingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salatullah. Cinta kepada keluarga Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Cinta pada Quran. Nih, salat tarawih. Itu imam kita juga. Dia bisa baca dari Allah sampai akhir. Coba tengok, dia tak tengok Quran itu. Jadi gimana? Dia hafal Quran. Kok bisa dia hafal Quran? Karena dia hafal Quran. Kok mama gak hafal? Jangan tanya juga. Membiasakan ibadah. Tunjukkan dia bagaimana gerakan salat, membiasakan salat, guru awalnya kubi salat, suruh anak kamu salat, bahwa waktu kamu salat, umur 7, waktu hukum asrah, pukul 10. Itu semua, latih puasa, latih, sawimunahu, sahabat Nabi melatih anak-anak mereka puasa. Tapi kalau ditengok pada mereka rumah betul, dan macam tisu, kasih makan, jangan puasa terus. Sebentar ya, mati belajar. Mengajak sedekah, bapaknya mau sedekah, akan saya duit sama dia. Masukkan dia, ingat dia sampai besar. Sedekah lewat kotak alimah. Banyak juga orang tua titip ke anak, karena waktu kotak lewat bapaknya tidur. Nanti masukkan dia. Melatih kejujuran, jangan anak dilatih bohong. Nanti kalau ada juga yang datang bilang bapak gak ada ya. Anak bapaknya pesan bapak. Nah, akhlak minta izin, jangan masuk selama ke kamar. Nanti kalau mau masuk, tutup pintu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Oh, aduh. Itu salah. Assalamualaikum. Tak ada berpuang di situ. Baca tafsir, tanya Ustaz Isyad, tanya Ustaz Gaul, tanya Ustaz Bani, tanya Ustaz, siapa

lebih baik kita susah sekarang daripada nanti kita susah nanti menyekolahkan dia ke sekolah rehabilitasi narkoba, daripada kita memerat melihat dia menjadi pecandu zina. Maka lebih baik susah sekarang. Menangis istri bapak itu waktu anaknya berpisah, datang dia marah ke istrinya, jangan nangis. Lebih baik kita nangis sekarang daripada nangisnya nanti. Berhenti istrinya nangis. Sesudah itu saya pula nangis waktu. Pokoknya berpisah sama anak itu susah. Maka tahan-tahankanlah. Pilih sekolah Islami. Saya diundang, diajak sama jamaah kita. Pak Ustaz, besok malam kita ke warung bakso di jalan Riau. Okeylah, ini nampaknya makan bakso malam. Rupanya mau menjumpai seorang laki-laki dengan perempuan yang menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Saya dibawa ke situ untuk menceramahi. Saya sangka makan bakso, rupanya tak ada bakso yang gratis. Saya, si bapak, orang tua, laki-laki, perempuan. Dia bertahan anaknya mesti sekolah di sekolah Kristen itu juga. Sementara si bapak katakan anaknya mesti keluar. Setelah saya tengok perdebatan alat dan saya nanya, ibu bapak menyekolahkan anak di sekolah Kristen itu? Iya. Dia kan belajar agama Kristen di situ. Bagaimana nanti kalau dia tamat SMA 3 tahun dia murtad dari Kristen? Cantum kalian berdua dan kumpulannya. Apa jawab dia? Masalah anak kami, biarlah kami yang urus. Oh, main setan saya. Pukul melihat kuat. Neraka jahanam lah tempat kalian. Cabut saya dari situ. Sampai di jalan datang misal saja. Kalau sempat anaknya murtad, kau lagi berdosa satu sama. Sampai dia lupa pula sejarah nomor hati bapak. Di mana mau dihubungi? Stres saya. Dua minggu sesudah itu jumpa lagi sama si bapak tadi. Saya tanya, di mana ibu kemarin? Setelah Ustaz pukul meja itu, alhamdulillah sadar dia. Langsung anak itu ditariknya dan anak itu sekarang sudah keluar dari rumah mas sekolah Kristen. Serius nih Pak, serius Pak Ustaz. Ada juga manfaat Ustaz dan alhamdulillah. Tapi jangan Ustaz pulang lagi. Insya keluarlah anaknya dari sekolah itu. Perjuangan, bukan karena saya, perjuangan si bapak ini. Di jemaah kita ini, dia tak sampai hati menengok si anak sekolah. Itu dia pagi-pagi diajarkan dia, sesuai dengan kawan-kawannya. Anak Allah, anak bapak, Rabbul Kudus, hadirilah. Haleluya. Dia mari. Masuk ke kepalanya, hati-hati. Ini masih ada ternyata di bukan banyak orang yang menyekolahkan begini. Maka keluarkan, tarik, selamatkan, pilih dan sekolah di sana. Pertanyaan ibu penting, karena yang kita sangka tak ada rumahnya ada di bukan baru. Sekolah Kristen di bumi lancang kuning di negeri Melayu melarang pelajaran agama Islam. Aneh bin ajaib, orang Islam pula memasukkan anak di situ. Padahal sekolah agama berserak-serak. Ada sofa, ada Nabi Salam, ada Darul Hikmah, ada Al-Fitiyah, ada Al-Azhar Sifat Rudi, ada banyak sekali di sekolah-sekolah. Tiga pilih, ada Islamic Boarding School, ada pesantren Al-Munawwar, banyak pilihan. Pilihkan sekolah agama. Allah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada penghujung acara. Ilmu bagaimana cara nanti sekolah Islam mendidik anak perempuan dengan isi halaman 323 ditambah perempuan menjadi 327. Jadi singkatnya dalam waktu satu jam bisa disampaikan pesan-pesan yang walaupun sangat singkat, tapi pesan yang disampaikan dengan berindah dan bermakna. Semoga kita semua termasuk di antara orang tua dan juga anak yang selalu berbakti kepada orang tua, selalu mendapatkan kelapa dan berangkat di sisinya. Kita minta tanda penutup dari guru kita sekaligus doa. Setelah itu kali kemudian kita ke atas yang dilipu langsung oleh LHI Pekanbaru. Pada Ustaz kita silakan. Kata-kata terakhir, maksudnya terakhir ini bukan umat kita. Allah di memilih ibu menjadi ibu anak itu. Dan Allah pun tak pernah salah memilih ruh anak itu untuk masuk ke rahim ibu. Itu sudah ditulis oleh Allah. Maka ketika dia sudah masuk ke rahim ibu dan bapak sebagai orang tuanya menolak itu berarti menolak ketetapan Allah. Menolak ketetapan Allah berarti menolak Allah. Menolak pilihan Allah berarti murka Allah diundang. Maka didiklah yang sudah diterima itu menyanyiakannya berarti menyanyiakan titipan Allah. Ustaz Abdul Somad, kutitipkan buku ini supaya kau kuat pada buku. Buku yang dititipkan ini saya baca, saya kuatkan poin-poinnya, saya suarakan dengan suara saya yang kuat. Walaupun saya kehausan. Padahal titipan manusia, kenapa titipan Allah disia-siakan? Selama ini disia-siakan. Sejak mulai berdah baca buku ini, mari kita jaga dia baik. Yang lalu tak dapat diulang, hari ini kita perbaiki dia. Yang mau menikah, beban bekal sudah ada di tangan, tinggal menjalankan saja. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hablana min ash-shalihin. Jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami, orang-orang yang senyum di pandang mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami dan mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ja'alna muqimish shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina sampai kepada anak cucu keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Terima doa kami ya Allah. Allahumma dafa'anil bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan keluarga kami, anak cucu kami dari malapetaka bencana musibah narkoba, riba, zina, keji dan muka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdina riqabana wa riqaba akhirina. Selamatkan kami, bapak ibu kami, wa auladina anak-anak kami, wa dzurriyyatina cucu-cucu keturunan kami, minan nar ajma'in. Selamatkan kami semua dari api neraka ya Allah. Allahumma jama' bainana wa bain dzurriyyatina ma'a nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami dengan anak cucu kami, dengan anak menantu kami, dengan para keluarga kami dalam surga bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.